Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para ikhwah dan talabah wa talibat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita akan mulai mempelajari ilmu alat, tetapi mungkin kita belajarnya tidak seperti pada umumnya di kelas. Mungkin kita menyampaikannya secara global, Allah alam, nanti tergantung kondisinya. Materi yang diterimakan kepada saya, yang disampaikan kepada saya adalah nahwu dan sorof, atau sorof dan nahwu. Mungkin kita tidak bisa berjalan bersama, tetapi mungkin sorof dulu atau mungkin nahwu dulu nanti. Kemungkinannya adalah sorof lebih dahulu, sebab sorof itu termasuk ilmu yang paling dasar. Yeah. Sebelum kita menyampaikan tentang materi yang akan kita sampaikan insyaallah terkait dengan materi sharaf, ada baiknya kita menyampaikan mukaddimah lebih dahulu dan juga berdasar pengalamannya ada. Sebaiknya lah antum semuanya nanti kalau mengajarkan ilmu sharaf atau menyampaikan tasrif, minimalnya dari kelas mutawasit tingkat SLTP atau ke atas, ketika pertama kali akan menyampaikan ilmu sharaf atau belajar tasrif itu sebaiknya ada mukaddimah. Mukaddimah itu yang berisikan tentang arah tujuan kita belajar ilmu sharaf itu apa. Sebab kita pengalaman dulu ketika belajar di sebuah pondok, ya, tiba-tiba, wallahu alam, ana merasakan dulu tidak ada arahan. Apa waktu itu karena kurang perhatian, ya, kita waktu belajar, perasaan saya di sana tidak ada penjelasan atau arahan tujuan kita belajar ilmu sharaf dan nahwu otomatis. Sehingga dalam belajar itu merasa kurang semangat. Atau karena memang tidak tahu arahnya, ya hanya asal-asalan. Ngertinya sorof atau tasrif hanya sekedar untuk nyanyian-nyanyian saja. Nyanyian, fa'alaifil fa'alan, dan seterusnya. Ya. Sehingga akan menyebabkan yang belajar itu kurang tahu, yang kemudian mungkin juga akhirnya tidak semangat dalam belajar. Karena tidak tahu faedah. Karena pada kesempatan ini ingin kita sampaikan yang biasa ana sampaikan di antaranya ketika memberikan mukaddimah, ya, mukaddimah tentang pelajaran sharaf atau bahkan nahwu sekaligus. Kita sampaikan beberapa ucapan dari para ulama yang terkait dengan bagaimana pentingnya kita mempelajari ilmu alat ini, ya. Bagaimana pentingnya kita mempelajari ilmu alat, dalam hal ini adalah sharaf dan nahwu. Saya sampaikan dua-duanya, sharaf dan nahwu, karena memang pada zaman dahulu dari ulama mutaqaddimin, ya, ketika mereka menyampaikan ilmu nahwu, otomatis maksudnya adalah nahwu dan sharaf. Seperti Alfiyah masalan, terkenalnya nahwu tapi di dalamnya mengandung nahwu dan sharaf. Ya. Karena memang dahulunya nahwu dan sharaf disatukan. Pada zaman-zaman kemudian karena ada spesifikasi dari masing-masing pelajaran nahwu dan sharaf, maka kemudian keduanya dipisahkan. Tetapi keduanya adalah saling membantu, ya. Kita tidak bisa tiba-tiba belajar nahwu tanpa kita mengetahui sharaf, apa namanya, semata-mata. Semata-mata hanya belajar nahwu tapi tanpa sharaf, ini sulit. Ya, sulit. Ya. Sebab bahasa orang Jawa, kalau kita belajar nahwu tansharaf, yang dinahoni apa? Yang dinahoni apa bahasa Jawanya? Sebab nahwu itu kan mempelajari kalimat dari satuan-satuan katanya ada, sementara satuan-satuannya dalam keadaan belum tahu. Ya otomatis nahwu akan tidak sambung, sulit mempelajarinya. Ya. Karena harus dua-duanya jalan. Ya. Bahkan menurut yang kita tahu, sorf itu adalah ilmu yang paling dasar. Ya. Ilmu yang paling dasar dalam mempelajari bahasa Arab. Ilmu yang paling dasar. Kalau dalam jimturu dikatakan mim ahamiyati ulumil arabiyah. Kalau dalam jimturu malah dikatakan ahamiyah, yang terpenting. Nah, kalau ana lebih cenderung menggunakan kalimat hal yang paling dasar. Yang paling dasar dalam mempelajari bahasa Arab. Ilmu sorof. Ya. Sebab kalau nahwu tiba-tiba belajar jumlah, satu-satunya tidak paham, kurang paham, dibaca apa, ini kata apa, kalau isim-isim apa, kalau fil-fil apa, kalau enggak tahu sorof kan enggak tahu. Isim apa, artinya apa. Fil apa, artinya apa. Nah, ini kan sorof yang membahas. Karena maka ketika antum mau menyampaikan pelajaran sorof, mestinya apa namanya, kalau menyampaikan ilmu nahwu, mestinya kalian menyampaikan lebih dahulu ilmu sorof. Ya, ilmu sorof. Sebab sorof dikatakan ilmu yang paling dasar. Secara umum, belajar ilmu alat ini adalah hal yang paling dasar untuk kita apa namanya memahami Islam secara umum. Kalau kita ingin mendalami Islam secara umum, ya tidak hanya sekedar mustami' saja, ya, tapi betul-betul bisa mendalami, entah itu dengan mengaji kitab kepada asatidah atau kita bahkan baca kitab sendiri, ilmu alat ini hal yang paling penting, ya. Sebab kita tidak akan bisa mengikuti bacaan-bacaan ustadz yang ada dengan benar dan akan bisa memahami maksudnya tanpa kita mendalami ilmu alat ini. Ya. Karena ana sampaikan hal yang penting ketika antum mau terjun menyampaikan pelajaran ilmu sharaf dalam hal ini atau bahkan nahwu sekaligus adalah disampaikan mukaddimah tentang pentingnya bahasa Arab. Ya. Pentingnya bahasa Arab. Ada yang belum punya ini? Baik. Lah ana tadi dadak afan di sela-sela istirahat kita nulis seperti yang antum baca atau di hadapan antum semuanya. Saya kasih judul min ahamiyati kurang titik. Min ahamiyati wa maziyati al-lughatil arabiyah. Di antara pentingnya dan keistimewaan bahasa Arab. Ya. Itu kurang titik semua tadi. Tergesa-gesa asih tulisannya. Min ahamiyati wa maziyati al-lughatil arabiyah. Di antara pentingnya dan keistimewaan bahasa Arab. Pertama kita kutip ucapan Imam Nukasi rahimahullah, ya, yang terkait dengan betapa dalamnya bahasa Arab, di mana bahasa Arab ini adalah melebihi bahasa yang lain. Kata beliau rahimahullah, kita kutip dari kitab At-Ta'liqat, Muqaddimah At-Ta'liqat, Syarah Al-Jurmiyah, ya, yang Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, li'anna lughatal arab afsahul lughati wa abjanuha wa awsa'uha wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. ولهذا أنزل أشرف القدب بأشرف اللغات. Di sana kutipannya hanya sampai situ. Kata beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau adalah seorang hafid, beliau adalah seorang yang amat alim, ya. Anda bisa lihat tafsir beliau, karena beliau tahu kedudukan bahasa Arab dan pentingnya bahasa Arab dan luasnya bahasa Arab, maka beliau menyampaikan li'anna luhatal Arab, karena bahasa Arab adalah afsuhul luhat, merupakan bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling fasih, wa abyanuha, bahasa yang paling jelas, wa awsa'uha, bahasa yang paling luas cakupannya. Jadi bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling luas, mendalam. Wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bi nubus, dan merupakan bahasa yang paling banyak apanya ta'diyatan. Ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bi nubus, ya akan paling aksaro gimana? Yang paling banyak ta'diyatan untuk bisa menunaikan kepada makna-makna allati taqumu bi nubus, ia akan tegak pada hati-hati kita semuanya. Jadi ulama maksudnya yang paling banyak, yang paling bisa menggambarkan berbagai macam makna yang ada pada jiwa manusia, pada jiwa manusia. Ya. Jadi kalau antum contoh bahasa hikmah, bahasa hikmah, bahasa Indonesia tidak ada. Sehingga kemudian hikmah ditransfer ke bahasa Indonesia, jadi bahasa serapan. Ya. Mungkin bahasa Inggris juga Allah alam. Hikmah bagaimana? Nah, kalau kita membaca hikmah dalam bahasa Indonesia dengan hikmah dalam bahasa Arab, beda. Jadi bahasa hikmah ini mendalam. Ya. Dalam jiwa itu akan lebih tergambarkan dengan gambar yang lebih luas tentang hikmah ini. Sementara dalam bahasa Indonesia sulit. Bahasa hikmah contoh, bahasa rahmat masalan, rahmat Allah, satu kata tapi dalam jiwa kita tergambar sekian banyak kebaikan. Ini maksudnya aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bi nufus, maksudnya seperti itulah kurang lebih, ya. Yang paling banyak ta'diyatan, dari adda yu'di, ta'diyakan, mengantarkan, menunaikan, melaksanakan, ya. Jadi mengantarkan kepada makna-makna yang tegak pada jiwa. Jadi bahasa yang paling mampu dan yang lebih luas dan lebih dalam yang bisa dipahami oleh jiwa-jiwa manusia adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Jadi bahasa yang paling luas itu saja lah. Bahasa yang paling mendalam. Antum kalau sudah biasa baca tulisan Arab, belajar bahasa Arab, sudah membaca kitab dengan bahasa Arab dan terjemahannya dipahami dengan bahasanya ada dalam bahasa Arab. Nah, antum baca murni terjemah akan beda sekali. Ya. Kalau murni terjemah hanya bahasa Indonesia, terjemah bahasa Indonesia saja, itu akan ampang bahasa Jawanya. Tapi kalau antum baca aslinya bahasa Arabnya, kemudian antum paling-paling didukung oleh bantuan terjemah sedikit banyak di situ, mungkin ada kosakata yang kurang paham, tapi kebanyakan paham, akan beda dengan hanya baca terjemah. Ya. Akan beda sekali maknanya. Masuknya dalam jiwa. Yang dipaham oleh jiwa kita. Itu akan berbeda. Karena Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas, yang paling luas, paling mendalam. Yang lebih sesuai dengan makna-makna yang dibutuhkan oleh jiwa kita manusia. Ya. Walihada, oleh karena inilah maka unzila asrul kutub, kitab yang paling mulia diturunkan dengan bahasa Arab ini. Bahasa yang paling mulia ini. Ya. Ini bahasa Arab. Ya, antum sedikit banyak mungkin sudah belajar tafsir. Nah, bagaimana kandungan-kandungan makna yang ada dalam bahasa Arab. Ini amat jauh dengan bahasa Indonesia. Amat jauh dengan bahasa Jawa dan juga dengan bahasa yang lain. Ya. Ini kata-kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Kemudian berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, fa inna ilmal nahwi ilmun syarifun. Ilmu wasilatin yatawassal biha ila syai'aini. Ila syai'aini. Muhimmataini. Kala Syekh Utsaimin rahimahullah dalam ta'liqat beliau, fa inna ilman nahwi, sesungguhnya ilmu nahwu, ilmun syarifun, ilmu yang amat mulia. Ilmu yang mulia. Ilmu wasilatin, ilmu wasilah, ilmu yang bisa jadi perantara, yatawassal biha, yang akan bisa sampai dengannya, ila syai'aini, kepada dua perkara. Muhimmataini, yang penting. Jadi, ilmu nahwu, ini, adalah ilmu yang bisa menjadi perantara, yang akan mengantarkan kepada dua perkara yang amat penting. Yang pertama, bisa asyai'ul awal, bisa asyai'il awal. Fahum, apa? Fahmu kitabillah. Fahmu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fahmal katsir minhuma yatawaqqaf ala ma'rifati nahwi. Wasani iqamatul lisani ala lisanil arabi alladhi nazala bihi kalamullah azza wa jalla. Jadi ilmu nahwu ini akan mengantarkan kepada dua perkara yang amat penting. Yang pertama, fahmu kitabillah wa sunnati rasulihi sallam, adalah akan bisa memahami kitab Allah dan memahami sunnahnya dengan baik dan benar. Sebab fa inna fahmal katsir minhuma, sebab pemahaman yang banyak dari keduanya, ya, kedua apa? Kedua Alkitab wa sunnah. Sebab untuk bisa memahami keduanya dan pemahaman yang banyak yang benar adalah yatawaqqaf ala ma'rifati nahwi, adalah bergantung, ya, kepada pengetahuan nahwunya, tergantung kepada ilmu nahwu yang dikuasainya. Ya, ini apa namanya, mempelajari ilmu nahwu. Tentunya ketika kalimat nahwu disebutkan meliputi sharaf di dalamnya. Jadi di antara tujuan yang banyak dijelaskan oleh para ulama, kita belajar nahwu sharaf itu arahnya adalah satu, untuk bisa memahami kitab Allah wa sunnati Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Nah, apa cukup? Sebab apa? Sebab kitabullah sunnah Rasulnya ketika dijelaskan oleh para mufassirun, dijelaskan dengan bahasa Arab. Suruhul hadis oleh para ulama kebanyakannya adalah dengan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Maka kita akan bisa mendalami keduanya dengan lebih mendalam, ya, dengan bahasa Arab. Bahasa Arab kuncinya pada nahwu dan sharaf. Kuncinya pada nahwu dan sharaf. Maka dengan nahwu inilah kita akan bisa sampai kepada perkara yang penting itu, ialah bisa memahami kitab sunnah dengan baik dan benar. Ini yang pertama. Wasani kedua adalah iqamatul lisan. Bisa meluruskan lisan. Alal lisanil arabi, di atas bahasa Arab, dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi akan bisa meluruskan lisan di dalam berbahasa Arab. Itu maksudnya. Alladzi nazala bil kalamullah, yang dengan bahasa Arab itu kalamullah itu diturunkan. Jadi akan bisa meluruskan lisan di dalam bahasa, di dalam menggunakan bahasa Arab. Jadi kita akan bisa berbahasa Arab dengan benar, gitu sajalah. Ya. Baik ketika berbicara, ketika menulis tulisan-tulisan, kita akan bisa nulis dengan benar. Mungkin antum ingin menjelaskan tentang masalah apa, masalah fikih dengan bahasa Arab, ya akan bisa dengan benar manakala kita menguasai ilmu nahwu dan sharaf. Di samping masalah-masalah fikih yang ada, ya, kita akan bisa menulis dengan benar. ketika bicara menyampaikan ilmu, menjelaskan ilmu tentang ayat-ayat Al-Quran atau dengan hadis, ya juga akan bisa menjelaskannya dengan benar. Nah, bagaimana kalau kita menjelaskan bahasa Indonesia? Ya kita bisa menjelaskan dengan benar berdasar kitab yang kita baca. Kitab ulama, syarah hadis apa. Kita menyampaikan masuk hadis ini, dasarnya adalah apa? Ucapan ulama. Lah kita bisa tahu ucapan ulama dari mana? Dengan bahasa Arabnya ada. Yang ada pada kita. Ya, ini di antara dua faedah penting kita mempelajari ilmu nahwu. Kemudian, karena kita mungkin, kalau yang lain cuma 4-5 menit katanya, tapi kayaknya kita gak cukup kalau cuma 4-5 menit ya. Melur sedikit, gak apa-apa ya. Kalau mujahid, panjang nanti pada contoh mungkin. Contoh kasus. Kalau mujahid, berkata mujahid, la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir ayatakallama fi kitabillahi idza lam yakun aliman bilughatil arab. Kita kutip dari Ta'liqat halaman 46. Ta'liqat syarah Al-Jurmiyah Syekh Utsaimin rahimahullah. Di mukadimah, karena ya kita juga meniru kitab itu, ternyata untuk menyampaikan arahan di dalam mempelajari bahasa Arab, ya disampaikan ucapan-ucapan ulama. Supaya kita faham maksud kita mempelajari ilmu ilmu nahwu dan sharaf. Berkata Imam Mujahid, la yahilu li ahadin, tidaklah halal bagi seorang hamba, yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yawmul akhir, ayatakallam fi kitabillah, untuk berbicara tentang kitabullah, membahas ayat Al-Quran, membahas hadis, ya termasuk di dalamnya sama. Idza lam yakun aliman bilughatil Arab, kalau dia tidak alim bahasa Arab. Kalau dia tidak alim dalam bahasa Arab. Jadi dilarang seorang hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada yang mahil, untuk menjelaskan kitabullah dalam keadaan dia tidak ngerti bahasa Arab. Ya. Ngertinya cuma terjemahan saja masalah. Ini sebenarnya dilarang. Sebab kalau tuhnya terjemahan, terjemahan beda dengan bahasa aslinya. Ya. Bisa jadi akan jadi tidak kena maksudnya. Ya. Karena kita harus mendalami bahasa Arab. Terutama dalam hal ini adalah nahwu dan sharaf. Oh, ternyata dalam terjemahan ini, di terjemahan ini betul enggak? Antum lihat ini akar katanya apa? Ya, perubahan-perubahannya bagaimana? Betul enggak dengan terjemah itu? Masalah. Ya, antum bisa melacak dengan apa? Dengan sharaf. Ilmu sharaf. Menerjemahkan satuan katanya ada. Ya. Nanti kita contohkan masalah. Ya. Umumnya antum bisa buka surat Nisa. Ayat ke-1. Kadang-kadang kita mencontohkan ayat ini kepada anak-anak, kepada santri atau kepada tulab. Di sana tertulis ada kalimat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba al ayah. Ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Dibandingkan dengan surat An-Nur ayat 32, ayat 32. Antum bisa bandingkan. Yang berbunyi wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa yamaikum al-ayah. Wa ankihul ayama minkum. Sharaf mengharuskan kalian membaca apa? Kalau yang atas harus dibaca dari sulasi. Nakaha yankihu. Terjemahnya apa? Kalau nakaha yankihu, amarnya inkih. Inkiha, inkihu. Bahasa kita apa? Nikailah olehmu sekalian. Nikailah oleh sekalian ma'atabalakum, apa yang baik bagimu, maksudnya apa yang menyenangkan bagimu, yang kalian senang, maksudnya yang kalian cinta minan nisa, dari para wanita, dan seterusnya. Dibaca apa? Wankihu. Yang kedua adalah surat Nur ayat 32, wa ankihu al-ayama minkum. Dari kata apa? Ankahayun kihu. Atau mungkin ketika menghormati walimahan, ijab kabul, kan penghulunya atau orang tuanya ketika menikahkan sendiri, ankah tuka, wazawaj tuka, binti Fatimah, bimahari titik-titik, ankah tuka, apa bahasa Indonesianya, saya nikahkan kamu. Nah, kalau ayat ini tanpa harokat, kalian baca, wankihu al-ayama minkum. Kan salah. Salah baca, salah makna. Kalau dibaca, wankihul ayama, berarti kalian nikailah untuk sekalian al-ayama. Al-ayama meliputi siapa saja. Laki-laki yang belum nikah, nikailah olehmu sekalian. Bisa budak-budak perempuan, nikailah olehmu sekalian. Anak kalian, perempuan kalian juga supaya dinikahkan. Mestinya seperti itu. Tapi karena wankihu, nikailah olehmu sekalian. Semuanya boleh dinikahi oleh kalian. Al-ayama. Al-ayam, al-ayama kan meliputi laki-laki dan perempuan di situ. Ya. Jadi al-ayama minkum wa solihin min ibadikum. Jadi al-ayama ini jamak, meliputi jamak untuk laki-laki dan perempuan juga. Kalau antum baca dalam tafsir, singkat ana dari kaum laki-laki yang ada pada tahun kalian, ya. Umumnya apa? Umumnya anak kalian, anak laki-laki kalian, anak perempuan kalian, budak perempuan kalian. Pokoknya ada patah pada tahun kalian yang belum nikah, supaya dinikahkan. Bukan dinikahi, supaya dinikahkan. Lah kalau dibaca wankihu, kan berarti kalian yang diperintahkan menikahi mereka. Padahal kalian diperintahkan untuk menikahkan mereka. Nah ini kalau salah baca. Kalau salah baca dibaca wankihu al-ayama. Kan berubah makna. Padahal yang belakang itu yang surat An-Nur itu adalah wazan afala yang hamzanya wajib dibaca. Ya, hamzah fil amar. Hamzah fil amar yang satu-satunya harus dibaca kotok adalah apa? Wazan afala. Nah, ini sorof yang membahas. Ya, sorof. Kalau dibaca wankihu al-ayama, berarti ini adalah kalian jadi perintahkan untuk apa? Menikahi mereka semuanya. Kan salah. Padahal perintahnya kalian supaya menikahkan mereka. Bukan diperintah untuk menikahi mereka. Kan fatal. Bisa fatal akibatnya. Ini contoh. Ya. Sorof. Dan contoh-contoh yang lain saya banyak. Nanti ada contoh lain. Ya. Jadi tidaklah diperbolehkan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, ya, untuk bicara tentang kitab Allah, menjelaskan tentang kitab Allah kalau dia tidak mengenal bahasa Arab. Tidak mengetahui bahasa Arab, tidak alim bahasa Arab. Nah, ini contoh. Ucapan Imam Taimiyah rahimahullah. Wa'lam anna i'tiyadal luhuh yu'siru fil 'aqli wal khuluqi wad-din ta'siran qawiyan bayyinan yu'siru aidan fi mushabahati sadril ummah min as-sahaba wat-tabi'in wa mushabadahum wa mushabahatuhum tazidul 'aqla wad-dina wal khuluq. Berkata Imam Taimiyah rahimahullah dalam kitab yang sama. Wa'lam dan ketahuilah anna i'tiyadallah, bahwa membiasakan bahasa Arab yu'siru fil akal, akan berpengaruh pada akal. Akalnya jadi semakin baik sikapnya kepada Islam. Wal huluk dan akhlaknya juga. Wad-din agamanya juga. ya, akan berpengaruh pada akal, pada akhlak kita, dan juga pada agama kita secara umum. Ta'asiyanul kawiyan, dengan pengaruh yang kuat, bayinan, pengaruh yang jelas pada akal kita, pada akhlak kita, pada agama kita. Jadi secara kejiwaan, orang yang membiasakan belajar bahasa Arab, membiasakan menggunakan bahasa Arab, membiasakan baca kitab, ya berarti baca kitab-kitab ulama tentunya, ini akan berpengaruh pada akal semakin baik, berpengaruh pada akhlaknya semakin baik, berpengaruh pada agamanya semakin dekat, semakin ada rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'thiru aidan, dan juga berpengaruh fi musyabati sadril ummah, untuk bisa menyamai, menyerupai, mengikuti sadril ummah, permulaan umat ini. Generasi awal maksudnya dari umat ini, minas sahabah, dari para sahabat, wa tabi'in, dari para tabi'in, dan tentunya adalah wa man tabi'ahum. Jadi yu'thiru aidan juga akan berpengaruh fi musabati sadril ummah, untuk bisa menteladani lah maksudnya ya, bisa menteladani kepada generasi awal dari umat ini, dari jajaran para sahabat tabi'in. Wa musyabadum, insyaallah wawunya wa istiqnaf ya. Wa musyabadum wawunya wa istiqnaf. Apa wa istiqnaf? Ah, wa istiqnaf dari kata istanafa. Beri wawu untuk permulaan baru. Walau untuk permulaan lagi. Ya. Ya, sebab kalau diatafkan ini maknanya kurang pas. Maka wawunya wa istiqnaf, wawu permulaan. Jadi musyabadum mubtada lagi. Wa musyabahatuhum, wa musyabahatuhum tazidul akla wad-dina wal huluk. Kalau demikian maka, ini bentuk kesimpulan, menyerupai mereka generasi awal ini akan tazidul akla, menambah baiknya akal, wad-din, baiknya agama, wal huluk, dan baiknya akhlak tentunya. Ya. Ini kata Imam Tirmidzi rahimahullah. Lantaran apa? Lantaran membiasakan kita itu berbahasa Arab. Nah, ini bahasa kita masih bahasa, ya paling tidak kita sering belajar bahasa Arab lah, ya, supaya punya pengaruh kepada jiwa kita untuk lebih baik. Wa qala aidan, berkata pula beliau Imam Ibnu Taimiyah, fa inna nafsal luhadil arabiyyah minad din. Wa ma'rifatuha fardun wajibun. Fa inna fahmal kitab wa sunnati fardun. Wala wala yafhamu illa bifahmi lughatil arabiyyah. Wa ma la yatimu alwajib illa bi fa huwa wajibun. Kemudian dalam kitab yang sama pula, beliau Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, fa inna nafsal lughatil arabiyyah, sesungguhnya bahasa Arab itu sendiri, ya, minaddin, termasuk bagian daripada agama. Jadi bahasa Arab termasuk bagian daripada agama. Wa ma'rifatuha, dan mengetahuinya, mengerti bahasa Arab, kalau begitu maka fardun wajibun, adalah fardu dan wajib. Ya, perkara yang wajib. Fa inna fahmal kitab, karena memahami kitab wa sunnah adalah wajib. Kita memahami kitab dan memahami sunnah adalah wajib. Maka kalau begitu, mempelajari bahasa Arab termasuk perkara yang wajib. Ya. Maka wala yafham, maka dia tidak akan bisa memahaminya. Memahami apa? Memahami kitab dan sunnah. Mafulnya dibuang. Illa bifahmil lughah al-arabiyyah. Kecuali dengan memahami bahasa Arab. Jadi beliau juga menyatakan bahwa bahasa Arab itu sendiri termasuk bagian daripada agama, minaddin. Wa ma'rifatuha, mengenali bahasa Arab adalah wajib. Karena memahami kitab dan sunnah adalah wajib. Wal yafham, maka tidak bisa memahaminya. Allah alam, maksudnya nih saya membuang maf'ul kepada Alkitab wa Sunnah. Dalam bahasa Arab sering seperti itu. Antum bisa baca Quran, walaikinahum la ya'lamun. La ya'lamun itu kan fi'il. Ya, itu muta'adi. Maf'ulnya di mana? Dibuang. Maf'ulnya ke depan. Biasa seperti itu. Karena apa? Karena mafhum. Mafhum. Maf'ulnya mafhum, maka dibuang. Wa inum la ya'lamun. Wa inum la ya'kilun. Wa um, apalagi banyak. Quran banyak seperti itu, membuang maf'ul, ya. Maka di sini pun insyaallah sama. Wal yafham, maka tidak akan bisa memahami apa Alkitab wa Sunnah illa bi fahmil lughatil arabiyyah, kecuali dengan memahami bahasa Arab. Kalau demikian, maka mempelajari bahasa Arab jadi wajib. Sebab kaidahnya, kaidah usul, ma la yatimul wajib illa bi fa wajib, wa ma la yatimul wajib illa bi, dan apa saja yang kewajiban itu tidak akan bisa menjadi sempurna illa bi, kecuali dengan ma, adanya ma, ya, fa wajib, maka ma itu menjadi wajib. Dalam hal ini adalah apa? Kita tidak akan bisa memahami kitab sunnah kecuali dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab menjadi wajib, ya, wajib bagi kita semuanya. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Kemudian wa qala al-Asma'i rahimahullah, berkata Imam Asma'i rahimahullah, cuma ana tidak tahu persis apa namanya biografi Asma'i ini, tapi beliau adalah ucapannya dikutip dalam Ta'liqat Syekh Utsaimin. Kata beliau rahimahullah, inna akhwafa, akhwafa itu ya fa bukan qaf, karena tadi cuma cepatan saja nulisnya, jadi cuma kadang-kadang coret-coret saja. Inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilmi idza lam ya'rifil nahwa, idza lam ya'rif an-nahwa ayadkhula fi jumlati qawlihi sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Imam Al-Asmu'i, kata ulama, seorang ulama rahimahullah, insyaallah adalah Ahlussunnah karena dikutip di sana, inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilmi, ala talibil ilmi, sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan, akhwafa isim tafdil, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari ma akhafu, dari apa yang aku khawatirkan, ya, ala talibil ilmi, bagi para penuntut ilmu, kalau dia tidak ngerti nahwu, apa? Ayatakula fi jumlati qauli sallam, dia akan termasuk, ya, sekelompok, termasuk apa? Ayatakula fi jumlati qauli, dia akan termasuk pada sabda Rasulullah sallam yang menyatakan, man kadzaba alayya, barang siapa berdosa atas nama saya, muta'amidan, dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Jadi dikhawatirkan kalau orang dalam keadaan tidak ngerti nahwu, ya, dia akan termasuk pada kelompok orang yang apa namanya? Jadi sasaran ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa. Maksudnya kalau orang bicara tentang Islam, ya, bicara tentang sunnah, dalam keadaan dia tidak ngerti bahasa Arab, dikhawatirkan kalau dia termasuk kepada hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar, terancam, ya, kan berbahaya, berbahaya, sebab akan bisa salah paham, bisa salah paham. Kemudian yang terakhir ada ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man tabahharo, ya, fin nahwi ihtada ila kulil ulum. Kita kutip dari kitab Ta'liqat, tapi Ta'liqat mutip sadaratu dhahab, kurang ra itu, sadaratu dhahab atau suduratu dhahab. Man tabahhara fi nahwi, barang siapa yang ilmu nahwunya mendalam. Bahrun kan lautan. Tabahhara ay mendalam ilmu nahwunya. Seperti lautan. Ihtada ila kulil umum, maka dia akan bisa mengetahui semua ilmu. Bisa mengetahui kepada semua ilmu. Ihtada kan bisa mendapatkan petunjuk kepada semua ilmu. Jadi barang siapa yang ilmu nahwunya mendalam, maka dia akan bisa mempelajari semua ilmu yang lain. Ihtada ila kulil umum. Ya. Sebab apa? Sebab dengan dasar ilmu nahwu dan sharaf ini, ya, tentunya dia sudah paham Islam secara umum. Dia mendalam ilmu nahwu dan sharaf, otomatis kosakata paham, ya. Maka dia akan bisa memahami ilmu-ilmu yang lain. Sebab ilmu yang lain semuanya yang dijelaskan oleh ulama, ilmu fikih, ya bahasa Arab. Bahasa Arab bisa memahami fikih dan benar manakala dia ilmu bahasa Arabnya mendalam. Kalau dia tidak mendalam ilmu bahasa Arab, dalam hal ini nahwu dan sharafnya, ya sulit memahami ilmu fikih yang ada. Ilmu yang lain, fikih, tafsir, sarah-sarah hadis, apa yang terkait dengan tauhid, apa terkait dengan akhlak, apa terkait dengan muamalah atau yang lain, apa saja semuanya, bisa tahu semuanya apabila dia bisa mendalami bahasa Arab. Tanpa bahasa Arab tidak bisa. Imam Syafi'i rahimahullah adalah salah seorang yang ilmu bahasa Arabnya, ilmu tata bahasanya, ilmu nahwu sharafnya betul-betul mendalam. Antum bisa lihat dalam kitab beliau Ar-Risalah. Masalah. Beliau termasuk penemu ilmu usul karena mendalamnya ilmu bahasa Arab beliau. Beliau sampai berbicara demikian karena dalamnya beliau tentang bahasa Arab. Fahamnya beliau tentang bahasa Arab. Sehingga beliau sampai menyatakan barang siapa yang mendalami ilmu nahwu dan sharaf, seolah-olah seperti lautan ilmu nahwu sharafnya. Sudahlah, dia akan bisa mengerti semua ilmu yang ada. Ya. Ini kata beliau. Bahkan beliau menyatakan, la us'al an mas'alah min masail fiqhi illa ajabtu anha bi qawamin qaidin nahwi. La us'al, membacanya la us'al an mas'alatin, saya tidaklah ditanya tentang suatu masalah, min masail fiqhi, min masaili, karena apa, masail itu asalnya huruf munsharif tapi dimudhafkan, maka boleh majrur pakai kasrah. Halo, apa baik? Untuk ini apa? Ada apa? La us'al an mas'alah min masail fikih. Saya tidaklah pernah ditanya tentang masalah fikih. Kecuali saya jawab dengan melalui ilmu nahwu. Allah alam. Ya. Karena dalamnya beliau. Dijawab dengan ilmu nahwu yang ada. Jadi dalam membawakan dalil, dalam membawakan ayat, di dalam menjawabnya, lewat ilmu nahwu dalam menjelaskannya. Sehingga akan bisa benar. Ya. Contohlah, sekarang antum bisa lihat mungkin dalam surat At-Taubah ayat ketiga. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa adhanum minallahi wa rasulih ilan nasi yawmal hajjil akbari anallaha bari'um minal musyrikina wa rasul. Bisa dibaca wa rasuluh. Kalau yang kebanyak kebacaan, kebanyak ulama membaca wa rasuluh. Sebagian ulama boleh membaca wa rasulahu. Tapi kalau dibaca wa rasulihi tidak boleh. Yang kuat tidak boleh. Nah, suatu ketika terkena ayat ini pada zaman Umar bin Khattab, ada seorang badui. Badui belajar membaca Al-Quran kepada yang lain yang sama-sama kurang begitu menguasai bacaan. Misalnya, ya kurang begitu menguasai anak kisah itu, tapi kurang lebih kisahnya. Ya. Kemudian ketika membaca ayat ini, apakah bacaan ini dibaca warusulihi? Karena memang Allah berlepas diri dari Rasulnya. Jika saya akan membaca warusulihi, sehingga aku pun akan berlepas diri dari Rasul. Ya. Siapa kalau dibaca warusulihi kan, anallaha bahwasanya Allah bari'un, berlepas diri dari orang-orang musyrik, dan juga berlepas diri dari Rasulnya. Sehingga saya akan ikut berlepas diri dari Rasul. Maka Umar kemudian menegur dan meluruskan, tidak demikian maksudnya. Bahwa yang benar itu adalah dibaca wa rasuluhu. Dibaca wa rasuluhu. Kenapa? Sebab kalau dibaca wa rasuluhu berarti apa? Allah berlepas diri dari orang musyrik dan juga sekaligus berlepas diri dari Rasulnya. Kan enggak mungkin. Ya. Maka kalau dibaca wa rasuluhu harus berlepas diri dari Rasulnya. Maka jelas salah. Maka bacaannya harus dengan rafa wa rasuluhu. Kalau dibaca rasuluhu, jadi apa? Wa rasuluhu adalah jadi mubtada. Ya. Khabarnya mahdhuf. Ay wa rasuluhu bari'un minhum. Begitu. Ya. Jadi, anallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu. Ay wa rasuluhu bari'un minhum minal musyrikin. Nah, ini kalau dibaca wa rasuluhu. Atau boleh dibaca wa rasuluhu binasbi. Karena ataf kepada Allah. Anallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu. Ayat wa rasuluhu. Wa anna rasuluhu bari'un minhum. Sama. Jadi paling-paling dua bacaan. Tidak boleh dibaca majrur. Sebab kalau dibaca majrur harus Rasul ikut dibarok. Kan enggak mungkin. Nah kalau antum baca wa rasuluhu nanti salah. Fatal. Bahkan kalau i'tiqadan ilman wa i'tiqadan. Nah, itu bahkan kafir. Ya. Kalau antum membaca atau ada orang membaca wa rusulihi ilman wa i'tiqadan, ya kafir hukumnya. Ilman dengan dasar tahu itu maknanya apa? Kalau dibaca wa rusulihi wa i'tiqadan dan dia i'tiqadnya seperti itu memang in barok dari Rasulullah, ya kafir. Ya. Ini kalau dibaca wa rusulihi. Ini contoh ya nahwu. Nahwu. Kinahu ya, bukan sorab. Ini nahu, sisi nahunya. Contoh lain, banyak. Kita pernah mengalami, ya pernah dialog dengan orang Ahmadiyah. Ya. Pernah membaca buku-buku, pernah membaca majalah yang di dalamnya ada polemik. Polemik yang saya ingat terus ya, pada tahun 80 berapa, karena waktu itu masih di pondok MWI lah, di Barongan ya. Afan, terus terang aja. Baca majalah, Suara Muhammadiyah. Di dalamnya ada polemik. Kakak saya yang dulu kan Muhammadiyah. Jadi majalahnya ada majalah-majalah Muhammadiyah. Afan ini. Tahun 80-an. 80 berapa? 80. Anda lupa lah. Mungkin 82 atau 8 berapa. Jelas anda masih di MBI waktu itu. Saya masih di MBI tahun 82. Atau setelah 88. Anda lupa. Antara itulah ya. Polemiknya yang saya pernah sampaikan di kelas Sanawi. Di mana orang ini dialognya adalah antara Kyai Abdul Wasian, Profesor Doktor ahli kristologi dengan seorang dari Sumatera. Ya, dia sarjana. Polemiknya adalah siapa manusia pertama? Siapa manusia pertama? Kyai Abdul Wasian jelas. Dia adalah Adam. Tapi orang dari Sumatera ini menyatakan manusia pertama bukan Adam, tapi seorang wanita. Tegas menyatakan. Baca surat Al-A'raf ayat 189. Al-A'raf ayat 189. Anda bisa baca. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Maksud ini sebagai contoh ya, contoh antum supaya tahu. Kalau enggak ngerti bahasa Arab, ya bisa salah paham. Bisa manut atau minimal bingung. Ya. Sebab dia menyatakan manusia pertama laki-laki bukan perempuan. Lihat ayatnya. Walladzi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Nafsun wahidah. nafsun jiwa. Sifatnya apa? Wahidah. Wahidah kan jelas ada ta marbutah, berarti sifatnya mu'anas. Sesuatu yang disifatin mu'anas, mesti mu'anas. Kalau itu manusia pertama, perempuan. Ya. Ini sedang memberikan contoh orang yang sok tahu bahasa Arab, tapi sebenarnya kurang tahu bahasa Arab. Ya. Lihat. Kemudian, waja'ala minha, Allah jadikan minha, domirha. Ha, kembali kepada mu'anas mudzakkar. Mu'anas kan? Berarti nafsun jelas mu'anas. Sebab domirnya ha. Ya. Terus, walau jalaminha, ha, mu'anas. Zawjaha. Zawd isim mudzakkar. Inilah Adam. Zawd mudzakkar. Ha, kembali kepada nafsun. Zawj. Kalau itu jelas, manusia pertama adalah perempuan, bukan laki-laki. Sebab nafsun wahidah pakai wahidah. Terus jalamin ha pakai domir. Ha. Zawj yang kedua isim mudzakkar. Kalau itu berarti manusia pertama perempuan, orang kedua itu yang laki-laki. Nah, gimana kira-kira? Kan ini syubhat ya. Tapi orang yang gak ngerti bahasa Arab juga bingung membatannya. Dan dulu ayah pernah zaman waktu masih di pondok itu selontar kan gak ada yang bisa jawab. Itu kan. Ini polemik dalam majalah. Ini ada waktu penasaran, saya cari kitab tafsir, ada 9 tafsir, buka semua. Tapi gak ada yang mengungkap bahasa. Cuma bahasanya pakai hadis. Bahwa nafsun wahidah ay Adam. Ay Adam semuanya seperti itu. Dalam tafsir-tafsir. Tidak ada yang mengungkap secara bahasa. Nah, kita bingung waktu itu. Gimana ini membantahnya? Hanya kita berusaha untuk memahami. Bahwa kata nafsun secara bahasa memang disifati namu anas. Tapi kata nafsun ini tidak mutlak untuk laki-laki dan tidak mutlak untuk perempuan. Kata nafsun bisa untuk mudzakkar, bisa untuk mu'anas. Sebab bahasa kita cuma jiwa. Jiwa itu bisa dilekatkan oleh laki-laki dan bisa dilekatkan pada perempuan. Contoh dalam surat Al-Fajr, ayat yang menjelang akhir. Ya ayyatu nafsul mutmainnah. Apakah mungkin kita meyakini bahwa nanti yang dipanggil menghadap Allah, yang mendapat keriduannya, yang masuk dan jannahnya itu hanya perempuan? Jelas salah. Salah, jelas. Maka memahami nafsul wahidah mesti perempuan juga salah. Sebab kalau diyakini nafsun wahidah mesti perempuan, perintahnya yang dipanggil menghadap Allah hanya perempuan. Padahal tidak. Nah, tidak. Satu itu. Berarti kata nafsun, kalau begitu mudzakkar mu'annas. Di sini belum jelas. Nah, sekarang kata zauj. Kata zauj. Zauj isim mudzakkar memang. Tapi mana zauj, apakah mesti suami? Nah, belum mesti. Sebab kita pakai dalil. Tuh, pakai dalil. Quran surah Al-Baqarah Allah menyatakan, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu bersama suamimu. Apa begitu? Kan zauj kan mudzakkar. Dia orang ini menyatakan zauj mudzakkar, jelas mudzakkar. Nah kalau begitu, bagaimana firman Allah yang Allah menyatakan kepada Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Gimana? Kan pasti salah. Kalau begitu zauj tidak mesti mudzakkar. Nah kalau itu memahami ayat ini bagaimana? Nah antum lihat kalimat berikutnya. Liyaskuna ilaiha. Nah ini nahwu. Liyaskuna. Kata liyaskuna fi'il mudhari. Sorof fi'il mudhari ya. Tapi ditinjau di sisi nahwu. Yaskunu fi'il mudhari. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa? Kalau fa'il di depannya langsung mesti harus mudzakkar. Kalau pakai ya, yaskunu mesti. Kalau fa'ilnya di depannya langsung mesti mudzakkar. Ke depan tidak ada fa'il. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Kalau fa'il mustatir pakai ya mesti huwa. Kalau huwa mesti mudzakkar. Kembalinya kepada siapa? A'idnya kemana? Antum lihat. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu sendirian. Allah kemudian ciptakan darinya pasangan hidupnya. Supaya dia tenang. Yang tenang siapa? Kan yang pertama. Ilapnya yang kedua karena yang pertama. Jadi yang pertama supaya tenang Allah ciptakan pasangan hidupnya. Jadi zauj jangan artikan suami, tapi di sini pasangan hidup ya. Sebab mana zauj asalnya jodoh. Jodoh kan tidak mesti laki-laki, tidak mesti perempuan. Tergantung jodohnya siapa. Dan nafsun ini memang dihukum mu'anas, maka zauj mu'anas secara lafzi ya, secara lafzi. Tapi maknanya mudzakkar mu'anas. maka liaskuna itu yang menafsirkannya. Yaskunu pasti fa'ilnya huwa. Huwa kembali kepada siapa? Kepada nafsun. Ini. Sebab ilatnya, alasan adanya makhluk kedua adalah supaya makhluk pertama tenang. Jadi yang tenang adalah apa? Yang pertama. Liaskuna berarti domir hunna. Domir huwa maksud saya. Aitnya kepada nafsun. Kalau begitu, nafsun adalah mudzakkar. Ya. Paham enggak? Ini. Agak cepat karena waktu sudah siang. Aduh lapar ini. Ya, ini contoh nahwu dan sorof. Nah, ini dalam menggunakan nahwu. Nah, orang ini tadi sok tahu. Ini gramatika Arab katanya. Orangnya terus, ini gramatika Arab. Ini jelas gramatika Arab. Nafsun itu adalah sifat muannas. Yas apa namanya? Zauj ini adalah mudzakkar. Dhamir ha jelas muannas. Kalau itu pasti manusia pertama perempuan. Begitu. Nah kalau kita enggak ngerti nahwu susana fil fa'il, lah antum bicara jumlah. Harus bicara jumlah. Jumlah fi'liyah, kalau fa'ilnya ada dhamma apa fa'il isim di depannya langsung apa namanya buah syarah, maka wajib mudzakkar. Kecuali kalau ada fasil, ini baru boleh. Contohnya mahadara mayahduru ila Fatimah boleh, bahkan wajib. Mayahduru ila Fatimah. Maka wajib mayahduru. Sebab apa? Sebab fa'ilnya asalnya mahdhuf. Mayahduru ahadun. Asalnya seperti itu. La ahadun dibuang. Maka mayahduru ila Fatimatu. Ini kalau fa'ilnya antara fi'il fa'il ada fasil. Fa'ilnya illa. Masalan. Itu boleh. Tapi kalau fa'ilnya dhamir mustatir kembali ke depan pakai ya pasti mudzakkar. Pasti mudzakkar. Gak bisa tidak. Maka kalau begitu fi'il yaskun itu, yaskun ini yang menafsirkan nafsun wahidah. Ini, ya. Maka nafsun itu adalah mudzakkar. Dan ini sesuai dengan makna-makna ayat yang lain. Tidak akan ada pertentangan. Kalau diartikan nafsun musim anas, terjadi banyak pertentangan. Contohnya tadi dalam surat Al-Fajr tentang nafsun mutmainnah. Tentang zaud, Allah firmankan kepada Adam, ya Adam uskun anta wa zaud juga. Kalau zaud mudzakkar, pasti salah di situ. Ya, sebab Adam. Mungkin itu saja sekedar mukadimah dari ana. Jadi kesimpulan ana adalah kalian nanti kalau menyampaikan belajar sorof tasrif kepada anak-anak, paling tidak ya mutawasi ke atas atau orang-orang tua juga dipahamkan bahwa arah mempelajari sorof itu ke sana. Dan para ulama itu menafsirkan ayat Quran dengan bermacam tafsir, itu diantaranya adalah dengan kaidah-kaidah bahasanya ada. Tidak ada bahasanya ada. Belum nanti ada bahasa-bahasa yang lebih detail yang terkait dengan huruf atau yang lain. Nah, cuma kita belum bisa mengungkap semuanya. Kita belum bisa mengerti semuanya sehingga kita kurang paham. Kalau betul-betul paham, masya Allah, pentingnya nahwu dan sharaf itu memang luar biasa. Dan memang jadi dasar. Apa ilmu yang inherent ya, yang tidak boleh tidak harus ada ketika kita memahami kitab dan sunnah. Itu sudah pasti. Itu saja dari ana. Mudah-mudahan dapat diambil faedah. Jadi ini sekedar untuk kita bisa apa namanya? Bagaimana kita nanti ketika akan menyampaikan ilmu kepada yang lain, ketika belajar sorof jangan langsung diperintahkan untuk hafalan gitu saja langsung, tapi diarahkan untuk apa kita belajar sorof atau apa tujuan kita mulai sorof. Di antaranya adalah ini yang kita sampaikan. Ya penting sampaikan ucapan-ucapan ulama. Mungkin memakai ayat Al-Quran sebagai contoh. Saudara untuk tahulah betapa pentingnya mempelajari ilmu alat ini. Itu saja sementara. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.